dari pelajaran ini, saya ingin sampaikan, jangan sampai setelah Anda belajar ini, Anda meributkan sesuatu, bahkan menjadikan itu bagian klaim paling baik dalam bersyariat. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Justru itu yang menjadikan neraka lebih dekat kepada kehidupan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis tentang isbat cukup banyak. Cukup banyak. Dan yang banyak ini bahkan ada yang menghitung sampai 143 hadis. Ya, ada yang mensederhanakan sampai 10 hadis. Diurut lagi 10 hadis. Tapi dari semua hadis ini, itu ketika dianalisis oleh para ulama hadis, semua hadisnya terbagi pada dua bagian. Ini yang paling penting. Satu, al-ahadith al-mutlaqah. Ada yang sifatnya mutlak. Mutlak. Yang kedua, al-ahadith al-muqayyadah. Ada yang sifatnya muqayyad. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Jadi hukum yang sudah jelas, yang tidak terkait dengan sebab-sebab tertentu. Mutlak, jelas, segitu. Jadi ketika disebutkan mutlak, artinya larangan isbal, ya nggak boleh isbal. Di apapun alasannya. Mau karena sombong, mau karena yang lain, mau karena nggak sesuai, pokoknya nor. Setiap pakaian yang di bawah mata kaki, setiap pakaian yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Setiap pakaian yang di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Baik, di situ tidak menjelaskan apakah maksudnya itu pakaian di bawah mata kaki karena misal ingin tampil, ingin sombong, ingin riya, ingin macam-macam, enggak dijelaskan. Di umumnya menggunakan kalimat umum, sifat mutlaknya. Setiap pakaian yang di bawah mata kaki, pakaian di bawah mata kaki. Awas, ada surga di bawah kaki ibu, ada neraka di bawah mata kaki. Kenapa? Neraka. Masya Allah. Nah, kapan Anda jalan-jalannya? Anda disuruh umrah, Anda disuruh haji, Anda disuruh macam-macam. Jadi memahami yang kedua ini, saya tidak ada masalah kalau berpakaian melebihi mata kaki pun tidak ada persoalan. Yang penting tidak sombong. Ya padanan lain, Quran surah ke-7 ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan dan minum, jangan berlebihan. Makan, minum, jangan berlebihan. Artinya, kalau tidak berlebihan, boleh tidak? Boleh. Ada sambal, silakan makan sambal. Jangan berlebihan. Makan sambal, boleh. Yang dilarang, berlebihan. Pak, pesan sambal. Berapa? Sebaskom. Wah, itu berlebihan. Gak boleh. Jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan, itu yang dilarang. Jadi kalau sepanjang tidak berlebihan, gak ada masalah. Masuk ke warteg, misalkan. Bisa panggil, macam-macam, dan sebagainya. Mbak, ada ayam gak di sini? Ada, Pak. Banyak. Ah, suruh keluar dulu, saya mau makan. Sebagainya. Jadi anda macam-macam lah ya, hadir kalimat-kalimat yang barangkali menghadirkan sesuatu yang tidak tepat di situ. Baik. Jadi kesimpulan jangan keliru, pemahaman jangan salah di sini. Bang, jangan dipraktekan ya. Yang terakhir tadi itu cuma untuk mengisi hal-hal yang tidak membuat penat saja. Ya, lihat sini, turun ke bawah. Nah, sekarang ada hadis, persoalannya sama. Masalahnya sama. Tapi kok keterangannya bisa dua begini? Ini bagaimana cara memahaminya? Kan masalahnya sama-sama isbat. Satu begini, satu begini. Bagaimana Nabi menerangkan hal yang sama dengan nuansa yang kontradiktif? Terlihat kontradiktif kan? Tapi berasal dari Nabi juga. Ini bagaimana? Mana yang benar ini? Ya. Jadi bagaimana cara memadukan ini semua? Di sinilah kemudian kita harus melihat kaidah. Kaidah dalam usul fiqih. Hadis itu sumber hukum, bukan hukum. Hukumnya menjadi fiqih. Fiqih kalau ingin pahami fiqih harus paham kaidah usul fiqih. Jadi kalau antum ingin menyampaikan masalah hadis langsung dipahami, antum bisa keliru, bisa salah. Antum harus pahami dulu kalau ini masalah fikih, antum belajar fikih dulu. Belajarnya dari mana? Usul fikih. Anda yang tidak belajar usul fikih bisa salah. Kata Imam Malik, hafal 100.000 hadis tapi enggak paham tentang kaidah fikih, jangan bicara masalah hukum. Itu berbahaya. Apalagi hadis enggak hafal, antum langsung simpulkan. Itu yang paling berbahaya. Jelas ya? Hadis enggak hafal, terjemahan enggak punya gitu kan? Itu yang paling berbahaya. Gak boleh itu isbal, tahu dari mana? Allah wa'alam. Masya Allah. Disini. Ah, sekarang kita ambil kaidah di usul fikih. Ada 4 kaidah. Baik, kita mau ke tahapan yang paling akhir. Saya ingin sampai pada titik yang paling akhir supaya kita paham betul. Kalau ada mutlak dengan muqayyad, maka kaidahnya ada 4. Kaidah pertama di usul fikih, al-mutlaqu yaqa 'ala itlaqihi. Kaidah pertama, bila ada sesuatu yang mutlak, maka dia berada di hukum kemutlakannya. Di hukum kemutlakannya. Jadi kalau ada keterangan mutlak saja, maka hukumnya di mutlak itu saja. Enggak bisa berubah. Misal, qul huwallahu ahad. Qul, katakan, yakinkan pada dirimu. Jadi, katakan itu bisa dalam arti pemahaman untuk meyakinkan pada diri kita. Karena ada orang-orang yang masih ragu, kemudian dia membuat dirinya yakin dengan mengatakan, saya harus bisa, saya yakin saya bisa, saya yakin saya bisa. Maka banyak ayat di Quran untuk mengatakan pada kita, saat kita mulai ditimpa keraguan, qul, katakan pada dirimu, yakinkan lagi, yakinkan. Baik dalam kategori positif, ataupun menghadapi yang negatif. Yang negatif, Anda sedang puasa, ada yang mengolok-olok. Di Al-Bukhari, kitab usia, nomor hadis yang pertama, wa ini mer'un syaitamahu. Awqatalahu falyaqul marrataini in sha'im. Ya, awas jangan salah menerjemahkan. Kalau ada orang puasa diprovokasi orang lain, dicela, katakan pada dirinya, bukan pada orang yang mencela Anda, bukan. Katakan pada dirinya, jangan balas, saya sedang puasa. Tahan, saya sedang puasa. Dia bukan pada orang yang mencela Anda. Butuh mencela begini. Ah, kemudian Anda katakan, saya sedang puasa. Masya Allah. Dia lebih-lebih lagi. Emang kenapa? Iya, kamu karena puasa aja begini. Ah, makin parah lagi. Bukan yang dimaksudkan pada diri Anda. Kamu sedang puasa, jangan dibalas, Masya Allah. Teman Anda pun begitu, ketika dia misalnya naikkan lagi tensi Anda, kenapa enggak balas? Itu kan enggak benar. Sudahlah, kenapa? Nanti aja, kapan? Habis maghrib. Habis maghrib Anda lupa. Ya. Jadi, dia mutlak. Jadi ketika dikatakan, kul, katakan Allahu Ahad, huwallahu Ahad, katakan hanya Allah yang Esa. Hanya Allah, enggak ada yang lain. Untuk menguatkan, itu hukum mutlak. Kalau sudah mutlak, gak bisa dibawa ke ranah yang lain. Maka yaqa 'ala itlaqihi. Tetap dia dalam kemutlakannya. Gak bisa ditafsirkan dengan yang lain. Jadi kalau ada hukum di ayat Quran atau di hadis berbicara satu teks saja, tidak dengan yang lainnya, maka hukumnya tetap mutlak. Tidak bisa ditafsirkan. Jangan, oh tidak, karena alasan ini, maka bukan cuma Allah yang Ahad. Awas hati-hati. Kalau sudah dikatakan, kul, katakan, yakinkan. Bahkan kata Quran, kalau ragu, yakinkan. Cuma Allah yang Esa. Tidak ada Tuhan yang lain. Ini konsepsi keislaman kita ya. Jadi jangan dibaca pakai pemikiran yang lain. Dengan iman kita. Kita meyakini seperti yang lain meyakini kepercayaan mereka, silahkan. Kami menghormati. Tapi kepercayaan dalam Islam begini. Katakan hanya Allah yang Esa, satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Karena satu-satunya Tuhan, maka agamanya pun satu. Namanya Islam. Turun Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina inda Allahil Islam. Maka kita meyakini agama cuma satu adalah Islam. Tuhannya hanya satu adalah Allah. Maka tidak ada agama lain selain Islam. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Maka mustahil ada orang hafal qul huwallahu ahad bisa mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ketika pakang logika ini, pasang logika itu, katakan pada diri Anda, itu enggak benar. Semua saya harus yakin, cuma Allah yang satu. Enggak ada yang benar selain Islam. Jelas ya? Ya, jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi sampai keluar negeri gelarnya S1, S2, S3, S sampai dingin, banyak macam-macam. Pulang-pulang jadi sana, otaknya konslet gitu kan? Kasihan. Jauh anda ke sana untuk menghilangkan hidayah dan sebagainya. Paham sendiri? Ah, sekarang ini hukum mutlak. Kalau mutlak saja. Ah, tapi kalau kemudian muqayyad tanpa mutlak, muqayyad saja. Kaidah kedua. Al-muqayyadu yabqa ala taqyidihi. Sesuatu yang muqayyad itu yang terikat dengan sebab alasan, maka hukumnya akan tetap berdasarkan alasan itu. Gak boleh keluar dari alasannya. Jadi kalau bersamaan dengan alasannya berlaku hukum, tidak masuk dalam alasannya tidak berlaku hukum. Contoh paling gampang, misal bahasa umum dulu. Tolong ya, berikan saya teh manis. Pelan-pelan. Tolong ya, berikan saya teh manis. Baik, tiba-tiba dikasih teh tawar misalnya. Benar tidak? Tidak. Karena tehnya diikat dengan manis. Diikat dengan manis. Jadi saya mintanya teh manis, jangan teh tawar. Itu mukanya tehnya diikat dengan rasa manis. Begitu diberikan teh tawar, Anda boleh menolak. Jadi saya nggak minta ini. Yang saya minta teh manis. Masya Allah. Benar? Nah, jadi itu kaidahnya. Jadi kalau ada mukanya teh, hukumnya teh. Mukanya diikat dengan manis, diberikan tawar, itu keliru. Saya ambil adalah manisnya. Semanis apa, Pak? Ya nggak usah terlalu manis, nah. Yang penting setia. Misalnya, Masya Allah. Ah, itu susah ya. Kembali ke sini, lihat. Nah, sama hukumnya tadi. Baik, ada kaidah misalnya, wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Sombongnya itu mengikat hukum jalan. Bukan jalannya yang dilarang, sombongnya yang dilarang. Kalau Anda mau jalan silahkan, sombongnya enggak boleh. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Yang dilarang berlebihannya. Kalau Anda mau makan minum silahkan saja. Paham? Ah, sekarang masalahnya muqayyad dengan mutlak menyatu, ada dua-duanya. Bagaimana cara kita memahaminya? Pertama, Anda harus terapkan kaidah al-jam'u wa tawfiq. Anda mesti mengumpulkan semua hadis-hadisnya, baik yang muqayyad ataupun mutlak. Jadi enggak boleh Anda tafsirkan parsial. Jadi Anda kalau ingin bahas hadis tentang isbal, Anda jangan baca yang ini saja, kemudian Anda tutup mata dengan yang ini. Hati-hati, itu enggak boleh. Namanya al-jam'u, kumpulkan semua hadisnya, baik yang muqayyad ataupun mutlak. Wa tawfiq, cari kemudian akar persoalannya, sampai ditemukan hukum yang keempat nanti untuk penggabungan diantaranya. Alhamdulillah. Jelas? Baik. Awas, hati-hati. Jangan karena keinginan Anda untuk tidak isbal, Anda hanya lihat yang ini saja. Gak boleh lo isbal. Masya Allah. Gak boleh, ini hadisnya yang ini. Tapi kan ada hadis yang lain. Mana hadisnya ini? Mana? Mana ini? Gak bisa. Anda jangan menutup bagian dari pandangan Anda untuk melihat yang lain. Sama dengan Anda pun kalau punya pandangan ini, Anda harus menghormati juga yang ini. Gabungkan keduanya. Tapi yang terbaik adalah dua-duanya dipertemukan, dianalisis, temukan kemudian kesimpulan hukumnya. Itu cara menggabungkannya disebut dengan al-jam'u wa tawthil. Gabungkan seluruhnya, ambil sifat hukumnya. Teman-teman sekalian, saya sampaikan dulu besar. Penguasa dunia pada saat itu, yang nanti di kemudian hari dikalahkan oleh peradaban Islam yang turun dari wahyu. Padahal peradaban selalu dilekatkan dengan budaya masyarakat. Peradaban Cina, peradaban Mesir, peradaban Yunani. Ini tidak, bukan peradaban Arab. Peradaban Islam. Karena nilai Islam yang jadikan Arab yang tertinggal jadi maju melebihi Romawi dan Persia. Tapi ada kebiasaan di golongan elit Romawi, khususnya raja-raja dan koleganya, juga Persia. Jika mereka akan kemanapun beraktivitas, termasuk para rahibnya, pendetanya dan sebagainya, mereka akan menyampaikan dan menggunakan, ya, menggunakan jubah kebesarannya, pakaian kebesaran. Kalau saya kan pas, mereka kebesaran. Nah, pakaian itu kalau Anda perhatikan, silakan Anda lihat, ya, yang tayangan-tayangan kolosal, klasik dan sebagainya, itu seringkali nampak dari mereka pakaian yang dijulurkan sampai melebihi mata kaki. Sampai ada yang sebagian dayang pegang di belakang, jalan kemana-mana, tunjukkan-tunjukkan. Apa yang mau dimaksudkan? Ingin mengesankan saya raja. Terhormat. Hebat. Bahkan kalau statusnya jadi naik, menjadi kaya dan sebagainya, maka salah satu tampilannya adalah ditunjukkan dengan melebihkan batas pakaiannya, melebihi batas mata kakinya. Jadi kalau Anda ingin lihat status orang yang lebih hebat, lebih bagus, lihat. Oh ini, turun nih. Ingin? Turun ke bawah mata kaki, itu bagian dari sesuatu yang menunjukkan sifat peningkatan status, ingin dilihat orang. Sehingga muncul kesan sombong, kesan ria dan sebagainya. Nah, karena ini masuk dalam wilayah-wilayah yang dekat kepada masa Arab pada saat itu, sejak zaman jahiliyah, maka budaya itu masuk, terbawa. Ya, awas, hati-hati, hati-hati. Ibnu Khaldun telah membuat tesis dalam bukunya atau kitabnya Muqaddimah, bahwa orang yang terkalahkan cenderung dia merasa pede dengan meniru orang-orang yang perkasa di masanya. Ya, yang superior. Makanya merasa hebat. Dulu orang-orang Eropa itu merasa bahagia, hebat, ya, bangga kalau meniru pakaian orang Arab. Dulu ketika Spanyol kemudian dibuka oleh Tariq bin Ziyad atas perintah Musa bin Nusayr dari Afrika Utara, dikirim sampai ke Selat Gibraltar itu dengan pertaruhan yang luar biasa atas untuk mengalahkan Raja Rodrik atas permintaan orang Spanyol. Dikalahkan itu. Muncullah peradaban Islam di sana. Orang-orang belajar dari Italia, dari Portugal, dari Spanyol, belajar ke sana. Dan mereka merasa bangga kalau mengikuti tata cara orang Islam. Dari pakaiannya, pakai gamis semua tuh. Pakai gamis, pakaian macam-macam. Makanya silakan cek. Dulu kalau Anda lihat manusia orang dulu itu pakai pakaian itu. Dan mereka bangga dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya karya-karya mereka pun ditulis dengan bahasa Arab. Silakan cek. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Nggak ada yang menggunakan bahasa mereka. Bangga. Jadi bahasa Arab itu dibanggakan oleh mereka. Sekarang situasi kan jadi terbalik. Ya, ketika di Spanyol dikalahkan kemudian oleh orang-orang Eropa, terjadi perjanjian Tordesillas setelah tahun 1492, kemudian menyebar bumi dibagi dua bagian atas titah pada satu, ya, dibagi dua, ada barat, ada timur, ya, ada Spanyol ke barat, Portugal ke timur, sampai Portugal datang kemudian ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511, menyebar dan seterusnya, membawa budaya, membawa macam-macam, sampai kekinian. Orang terbalik, karena Arab sekarang kemudian berada di bawah orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Silakan cek, orang kan lebih pede menggunakan bahasa Inggris dibanding orang Arab. Bahkan walaupun dia Muslim, bahasa Qurannya bahasa Arab, lihat bahasa salatnya bahasa Arab, tapi dia lebih pede menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Arab. Silakan cek. Ya, sama dengan pakaian juga begitu. Lebih pede menggunakan jas, lebih macam-macam dan sebagainya. Bahkan sebagian ada yang menggunakan atribut-atribut atau gaya hidup yang justru dia pun tidak mengerti di Barat dipakai apa. Tapi bangga aja. Ya, kayak misalnya ini, dibolongin satu nih, telinga satu. Itu kalau di negara asalnya, asalnya itu yang homo. Homo, dibolongin satu. Kalau homo satu sudah bergaul dengan homo yang lainnya, maka dibolongin dua. Gitu. Nah, tiba-tiba datanglah itu. Sampai informasinya, informasinya cuma dibolongin aja, merasa bangga, bolongin aja. Padahal tempat asalnya homo. Jadi kan cuma dipakai aja, pakai kanan, pakai kiri, karena itu cenderung dia ya istilahnya takjub dengan keadaan, lupa dengan esensi di situ. Paham sampai sini? Nah, maka demikianlah terjadi pada saat itu, tersibgoh, kena pengaruh. Akhirnya orang-orang yang menaik stratanya mulai, ketika kelihatan sedang mulai naik status stratanya, mulai dia pakaiannya julurkan ke bawah. Sehingga terkenallah sejak masa jahiliyah, bahkan ada syair-syair di sini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang sombong, yang naik status ditunjukkan dengan pakaian yang mulai menjulur. Banyak syair-syair di situ. Ya, setiap masa jahiliyah, bukan hanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas diutus dan diangkat menjadi rasul. Maka mulai naik dia, termasuk perempuannya. Kalau dia ingin menunjukkan status hartanya banyak, mulai perhiasan dipakai, tabarruj namanya. Pakaian dikenakan sampai gelang-gelang ke kaki. Jadi kalau jalan kayak wanita India, kici-kici-kici-kici gitu ya. Baik, itu menunjukkan saya kaya, emasnya banyak. Laki-lakinya apa caranya? Salah satunya julurkanlah kemudian pakaiannya. Ini menunjukkan dia kalangan orang-orang elit. Ini sebagian masih ada di tipikal Arab sampai sekarang. Antum silakan lihat, kalau bangsawan, kalau macam-macam dan sebagian, kan? Walaupun tidak semuanya untuk berniat hal yang tidak baik, tapi ciri khasnya pakaiannya pasti itu umumnya lebih dari mata kaki. Silakan cek, ya raja siapa dan sebagainya, mau kunjungan ke Indonesia mau tidak, cek pasti pakaiannya, saya hakul yakin pasti pakaiannya salah satunya melebihi mata kaki. Tapi apakah masuk dalam kategori ini? Belum tentu. Kita lihat. Nah, saat duduk-duduk itulah ngobrol-ngobrol dan sebagainya, tiba-tiba lewatlah orang menjulurkan pakaiannya itu, lewat dalam kerumunan dimaksud. Maka keluarlah kalimat tadi, Nabi itu orang yang paling halus tutur katanya, gak mau nyinggung orang. Kalau orang salah, gak pernah ditunjuk orangnya, tapi dibuat kalimat yang umum. Ada namanya Sulaik dari Gotofan, disebut Sulaik al-Gotofan, datang ke masjid Nabi. Orang Madinah tahu semua, kalau ke masjid Nabi mau duduk, ke masjid itu sholat dulu 2 rakaat. Orang ini langsung duduk. Nabi tidak mengatakan, Anda salah ya, tolong sholat dulu, baru duduk. Tapi kalimat Nabi-Nya dibuat umum. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَدْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. Teman-teman sekalian, nanti tolong dipahami semuanya ya. Kalau Anda yang mau duduk di masjid untuk i'tikaf, jangan langsung duduk ya. Masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat. Hukum dibuat umum, sehingga orang tadi salah pun, walaupun mengerti dia yang keliru, dia gak tersinggung. Karena kalimatnya umum. Jadi kalau Anda ingin menemukan dan menemukan kekeliruan, ingin meniru Nabi, maka kaidah pertamanya, kalau jangan pernah membiasakan menyebut nama. Kedua, kalau di hadapan umum, jangan langsung ditunjuk orangnya. Buat dengan kalimat yang umum. Sehingga kita merasakan sifatnya atau inisialnya. Coba Fir'aun, jahatnya luar biasa, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Ada yang malaikat, tapi ngaku Tuhan gak pernah. Gak pernah, ini Fir'aun. Hobinya bunuh orang, Quran Surah 2:49. Tapi ketika dilukiskan, disebutkan di Quran bukan nama aslinya, gelarnya, Faraon, Fir'aun. Untuk menunjukkan kesan bahwa mohon maaf, mungkin ada orang yang namanya sama, tapi perbuatannya gak seperti itu. Dia yang salah itu perbuatannya, bukan namanya. Jadi kalau Anda ingin perbaiki orang, jangan celah namanya. Anda ini mau merusak kehormatan orang atau ingin merubah perilaku orang. Sebangkang, bully, ini, sebut namanya, macam-macam dan sebagainya. Salah. Ilal ardi minal ka'daini. Awas minal izari finnar. Sungguh, setiap yang melebihi batas mata kaki menyentuh bumi itu, tempatnya di neraka. Sampaikan ini. Baik. Bahkan konfirmasi. Aduh, gimana? Abu Bakar, saya wallahu a'lam fisiknya seperti apa? Nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat. Tapi kalau ilustrasinya ya, itu seperti sayalah keadaan untuk kurus gemuknya. Jadi nggak pernah stabil kurus gemuknya, selalu turun. Ya, kayak saya misalnya pakai pakaian celana di atas mata kaki sedikit. Tapi kan gak pernah stabil, tiba-tiba turun, ya kan? Jalan ke sini, turun lagi. Dan pas ini, sering naik turun, sering naik turun. Orang ini sering melorot. Ah, lihat. Nabi mengatakan setiap yang dibawa mata kaki, tempatnya di neraka. Abu Bakar merasa saya di bawah mata kaki. Apakah hukum ini hukum umum bagi setiap yang di bawah mata kaki, atau hukum khusus karena keadaan tertentu? Kata Nabi, kamu tidak termasuk di dalam kelas taminhu. Kamu tidak termasuk di dalamnya. Kalau hukum ini masuk dalam kategori hukum umum, gak akan ada pengecualian. Itu khusus untuk masalah Abu Bakar. Ah, berarti boleh ditahsis. Berarti ada penyebab. Berarti boleh khusus dong. Ya, ya setiap yang mutlak itu, yang kau ala itlaqi, kaidah mutlak, kalau sudah mutlak, gak boleh. Tetap dalam mutlaknya. Khusus itu diambil dengan sebab-sebab tertentu yang sifatnya darurat. Sedangkan turus naik menurut itu gak, bukan darurat. Bukan darurat. Ya, kalau Anda misalnya demikian, kenapa tidak membuat celana yang pas betul? Pas misalnya, pakai jubah itu kan, jubah kan pas kan? Anda bisa buat jubah di atas mata kaki. Mau naik, mau kurus, mau gemuk, tetap aja ukurannya segitu. Apakah jubah Anda misalnya akan melorot ke bawah ketika Anda gemuk? Kan tidak. Kalau celana dipasang, sarung dipasang, tapi kan jubah tidak. Zaman Nabi sudah ada gamis kan? Bisa kan membuat gamis di atas mata kaki? Kan gak ada hubungannya. Mau Anda kurus, mau Anda gemuk, tetap segitu-gitu aja. Jelas kan? Tapi ukuran sama. Tapi kenapa itu jadikan khusus kepada Abu Bakar dan kalimat Nabi yang mengatakan walasta minhum? Maka di situ penting dipahami kenapa Nabi menyebut walasta minhum. Ya, kamu bukan bagian dari itu. Apakah dipahami sebagai hukum umum atau khusus? Ketika Asbabul Wurudnya menyebutkan satu, Anda bukan bagian dari itu, maka sebagian ulama memahami. Nanti kita lihat. Sebagian ulama memahami, maka ini hisbal yang dimaksudkan bukan khusus pakaian tertentu yang dikhususkan. Terkait dengan di bawah mata kaki saja secara mutlak. Tapi ada sebab tadi. Sebab yang disebutkan karena orang lain lewat dengan dasar kesombongannya, maka keluarlah kalimat Nabi itu. Kenapa tidak dipahami dengan umum mutlak? Karena Abu Bakar konfirmasi. Saya bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Kalaulah hukum ini umum, maka tetap berlaku akan dengan Abu Bakar. Nabi pasti akan mengatakan, rubah pakaian kamu itu. Enggak boleh, itu neraka. Baik, dari mana tahunya yang kedua? Ibnu Umar masih kecil. Masih kecil. Anak kecil, belum tahu bahasa kiasan. Nabi kan menggunakan bahasa kiasan. Itu ada anak kandul tuh yang kecil-kecil. Sampaikan kepadanya. Kakak, kalau nanti sudah besar, jangan panjang tangannya. Hah? Tangan kakak kan segini, gak panjang. Lu ngerti ya? Bahasa kiasan panjang tangan, itu orang-orang yang senang mengambil hak orang lain kan? Maka disampaikanlah kemudian kepada anak kecil. Kalau Anda ingin sampaikan kepada anak kecil, sampaikan dengan bahasa yang jelas. Ya, jangan ngambil hak orang lain, seperti mencuri, korupsi. Banyak kan orang sekarang korupsi dengan anak. Apa itu korupsi? Sampaikan. Itu mengambil yang bukan punya kakak. Itu nggak boleh, namanya panjang tangan ya. Jangan ya. Baik. Kalau panjang hidung gimana mah? Itu nggak boleh, kayak Pinocchio ya, dan sebagainya. Sampaikan dengan dunia dia, dengan dunia dia. Maka ketika Nabi menjelaskan pada Ibnu Umar, diterangkanlah dengan detail. La yanzurullahu yawmal qiyamati. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Man jarfawahu batara atau khuyala. Orang yang sengaja memanjangkan pakaiannya, menjulurkan karena sombong. Kalau bahasa bebas, Ibnu Umar itu kan gak, belum ngerti kecil nerima itu kalimat kiasan. Maka dijelaskan oleh Nabi dengan bahasa yang cukup jelas. Nah, kamu jangan sombong. Seperti orang yang menjulurkan pakaiannya karena untuk pamer sombong. Kebiasaan orang-orang yang di luar budaya kita, di luar syariat kita. Orang seperti itu tempatnya di neraka. Maka dari pemahaman itu masuklah kemudian kaidah yang keempat dalam kaidah usul fiqih. Lihat, jika bertemu mutlak dengan muqayyad, maka hamlul mutlak alal muqayyad. Membawalah kemudian yang mutlak kepada muqayyad. Mutlak itu harus ditafsirkan dengan muqayyad. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ada hadis, misal Anda menemukan ada mutlak, ada muqayyad. Yang ini gak boleh isbat, yang ini diikat dengan masalah. Maka satukan keduanya, maka hukum yang mutlak dibawa kepada hukum yang muqayyad, diikat dengan sebab. Paham sih? Nah, maka ini hukum yang kalau kita kaji kesimpulannya pada persoalan isbal dengan pakaian ini. Pertama, yang tidak isbal pasti selamat. Selesai. Asalkan menjaga dia dari isbal yang lainnya atau sesuai dengan kepantasannya sehingga melahirkan tampilan yang baik. Jadi kalau ada teman-teman kita yang tidak isbal di bawah mata kaki, di atas mata kakinya misal keadaannya, maka antum jangan iseng mencelanya. Kita hormati, kita sayangi, karena mungkin juga itu wujud dari kehati-hatian. Saya terserah, mau sombong, mau tidak, yang penting saya ingin selamat aja deh. Jelas ya? Saya ingin di atas mata kaki, maka kita hormati. Jelas gak sini? Itu benar. Tapi pun jika ada yang isbal, Anda yang tidak isbal pun tidak boleh kemudian iseng mencela. Anda harus hormati juga. Karena persoalan tentang isbal ini diikat juga dengan sebab. Ada sebab lain. Nabi tidak pernah usil pada Abu Bakar. Selevel Nabi, Rasul dijamin surga dekat dengan Allah. tidak usir dengan sahabatnya yang dijamin juga di lisan Nabi masuk surga. Pahanya tidak sebanding malam manusia. Mertua Nabi menemani Nabi hijrah. Nabi bisa bayangkan, Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga juga jelas, amalan berantakan, bisa menegangkan. Usil pada teman Anda, memang dia tidak sebaik Abu Bakar. Dia bukan mertua Nabi, surga belum jelas, tidak menemani Nabi hijrah. Tapi karena Nabi bisa ambil, Nabi tidak mencela, kenapa Nabi mencela? Nabi Musa, Nabi Harun, ya ditugaskan oleh Allah dakwah kepada Fir'aun. Quran surah 20 ayat 43-44. Lihat kalimatnya, faqul lahu qawlan layyinan, katakan kepadanya kalimat yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mungkin dengan kelembutan itu dia bisa sadar kemudian ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa, Harun, nabi paling soleh dekat dengan Allah, jelas surganya. Dakwah kepada manusia paling durjana di muka bumi, mengaku Tuhan, komitnya bunuh orang. Kalimatnya begitu menegangkan sampai mempertaruhkan nyawa orang lain. Tapi ketika diminta dakwah, kata Allah, lihat kalimatnya, berkata yang lembut, jangan kasar. Anda bukan nabi, bukan rasul, surga belum jelas, tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Berdakwah kepada orang yang tidak seburuk Firaun, kenapa Anda kasar? Coba pikirkan, kenapa kasar? Kalau Anda bisa berkata yang baik, kenapa memilih yang buruk? Lisan Anda itu lisan mulia, dilarang berkata yang buruk. Kata Nabi, katakan yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Di situ. Lihat poinnya. Karena itulah teman-teman sekalian, dalam konteks ini, jika Anda melihat teman-teman kita tidak isbal misalnya, hormati. Ada teman-teman Anda isbal misalnya, lihat nilainya. Pertama, prasangka baik dulu. Barangkali teman kita ini memang sudah paham hukum. Tapi dia juga barangkali ada kepentingan yang lain yang penting mungkin tidak sombong. Kita doakan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kenyamanan, ketentraman dan sebagainya. Maka di situ nyaman keadaan kita. Nah, kalau semua ini disimpulkan oleh para ulama, maka muncullah tiga kesimpulan utama. Mana yang terbaik di antara yang ini? Walaupun kita saling menghormati. Satu, ada yang memilih tidak isbal sama sekali. Hormati. Yang kedua, ada yang memang kondisinya tidak memungkinkan dia tidak isbal. Dia isbal, tapi dengan tetap menjaga nilai-nilai ini, tidak sombong. Ada yang isbal, tapi tidak sombong. Baik. Di antara dua hal ini, maka ulama itu lebih menganjurkan ambil jalan yang pertengahan, yang terbaik. Misal, Anda ambil batas di mata kaki, atau sedikit di atasnya. Karena kondisinya bukan hanya persoalan antara sombong dengan tidak. Tapi pakaian bagi laki-laki yang terlalu melebihi batas mata kakinya itu berpotensi juga bersentuhan dengan hal-hal lain di tanah yang mungkin mengandung najis. Sehingga membuat Anda lebih beresiko. Karena tidak sedikit zaman Nabi pun terjadi misalnya becek dan sebagainya itu pernah diangkat supaya tidak kena bagian dari najisnya. Karena itulah kemudian para ulama mengatakan tidak hanya terkait dengan persoalan kesombongan, tapi juga ada aspek-aspek lain. Maka Anda bisa membuat yang pertengahan. Tidak terlampau tinggi, tidak juga terlalu rendah, pas misalnya di mata kaki atau naik sedikit. Disitulah kemudian resiko-resiko seperti najis dan semacamnya bisa Anda hindari. Tidak ada persoalan kalau Anda seperti saya bisa kadang-kadang turun karena turun berat badan dan sebagainya. Anda naikkan kembali pakai gesper dan semua itu tidak ada masalah. Jadi poinnya ini yang harus kita jaga. Ya, isbal pakai celana, alhamdulillah. Di bawah, di atas mata kaki. Tidak isbal masih pakai celana di bawah mata kaki. Tengah-tengah yang ini masih juga pakai celana menjaga dari najis. Yang salah yang nggak pakai celana. Paham sih? Baik, maka dari pelajaran ini saya ingin sampaikan, jangan sampai setelah Anda belajar ini Anda meributkan sesuatu, bahkan menjadikan itu bagian klaim paling baik dalam bersyariat. Itu gak boleh. Gak boleh, justru itu yang menjadikan neraka lebih dekat kepada kehidupan Anda.